Faiz, ya, Faiz. Siapa yang kedua? Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga? Al-Miqdad Magelang. Miqdad bin? Bin siapa? Miqdad itu banyak. Ada Miqdad Magelang, ada Miqdad Malang, ada Miqdad Semarang. Miqdad bin? Anaknya sopo itu. Miqdad bin siapa? Sampingnya lagi, anta. Masbuk. Harith. Miqdad bin? Wallahu a'lam. Rabi'. Miqdad bin? Mana Yunus? Mawjud. Naam Yunus. Miqdad bin Aswad. Miqdad ibnul Aswad. Barakallahu fikum. Tayyib. Siapa nama perempuan tersebut? Fatani. Ada yang mengatakan Sarah. Ada yang mengatakan Ummu Sarah. Ada yang mengatakan Kanud. Barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Barakallahu fikum. Apakah ketiga orang sahabat tadi menemukan surat rahasia tersebut? Abdullah As-Sidawi. Ketemu enggak suratnya? Ketemu. Disimpan di mana? Di jalinan rambut, kemudian diikatkan di diikatkan di pinggangnya, ya, tempat ikatan sarung. Barakallahu fiik. Baik. Abdul Hafid, kenapa Hatib melakukan itu? Padahal dia seorang Badriyun, sahabat Badri, Sahibul Maghazi Al-Badr. Kenapa beliau tega membocorkan? Ada orang tuanya, masa? Orang tuanya atau mbahnya? Hah? Masa Anda bilang gitu kemarin? Karena ada keluarganya di Mekah. Memang kenapa? Hah? Terus kenapa kalau bukan asli orang Mekah? Hah? Alvin? Kenapa beliau membocorkan? Enggak tahu. Terharu saya jadi mendengarnya. Itu yang gendut itu, yang gendut itu. Ah, Zamar. Kenapa Zamar? Terus kenapa kalau keluarganya di Mekah? Pendatang. Terus kenapa kalau pendatang? Hah? Baik, ya, karena beliau masih memiliki keluarga di Mekah. Dan beliau bukan asli orang Mekah. Sehingga tentunya ketika penyerangan itu terjadi, keluarganya tidak ada yang memberikan jaminan ke keamanan. Sedangkan para sahabat muhajirin yang lain asli Mekah, iya, mesti akan memberikan jaminan keamanan kepada keluarga mereka masing-masing. Barakallahu. Iya, itu alasan Hatib membocorkan berita. Dan beliau tetap yakin bocornya berita ini tidak akan memberikan pengaruh, tidak akan barakallahu fikum menggagalkan serangan tersebut. Beliau yakin pasti berhasil. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini barakallahu fikum ada beberapa faedah tambahan yang bisa kita ambil. Tayyib. Terkait dengan sabda beliau yang menukilkan barakallahu fikum ucapan Allah Subhanahu wa taala, i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah, lakukanlah apa saja yang kalian sukai karena kalian telah wajib masuk ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Baik, pada ucapan ini mengandung beberapa ahkam. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, dalam syarah Sahih Muslim jilid 16 halaman 56, kata beliau, qala al ulama ma'nahu al ghufranu lahum fil akhirah, ma'nahu al ghufranu lahum fil akhirah. Maknanya adalah kalian telah diampuni di akhirat kelak apapun dosa yang kalian lakukan. Wa illa fa in tawajjaha ala ahadin minhum haddun au ghayruhu uqima alaihi fid dunya. Ya. Walaupun kata beliau, kalau salah seorang sahabat Badri yang ikut perang Badr, ya, jatuh dalam sebuah dosa yang di situ ada hukum had padanya atau yang semisal dengannya, maka hukum had tadi tetap ditegakkan untuk mereka. Ya. Jadi bukan mentang-mentang mereka mendapatkan barakallahu fikum tayyib kedudukan spesial, yaitu Allah persilakan mereka melakukan apa saja, kalian telah menjadi ahlul jannah, bukan berarti barakallahu fikum hukum had itu gugur untuk mereka. Ya. Para ulama mengatakan yang dimaksudkan di dalam hadis adalah itu untuk urusan akhirat, dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah sebesar apapun. Barakallahu fikum. Iya, khusus untuk Badriyun. Sehingga kalau mereka jatuh dalam tindakan dosa yang di situ harus dihukum had, dia ditegakkan kepada mereka. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa naqala al-qadhi Iyad al-ijma'a ala iqamatil hadd. Dan Al-Qadhi Iyad menukilkan kesepakatan para ulama, yaitu tetap menegakkan had untuk Badriyun yang melakukan pelanggaran, walaupun dia seorang Badri. Lain. Wa aqama Umaru ala ba'dihi, dan itu pernah terjadi. Sahabat Umar pernah melakukan hukum had terhadap sebagian sahabat-sahabat Badri. Iya, pernah terjadi. Dia adalah orang-orang yang ikut perang Badr, tapi jatuh dalam dosa besar. Dan oleh Umar ditegakkan hukum had untuknya. Waqad daraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mistahan. Waqad daraba an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mistahan. Al-hadd wa kana badriyan. Iya. Dan iya. Dia ini yang terbawa fitnah sehingga menyebarkan berita tuduhan dusta menuduh Aisyah telah berzina. Iya. Sehingga Abu Bakar sangat marah. Padahal keluarganya Misto ini mendapatkan santunan rutin dari Abu Bakar. Ketika kasus itu terjadi, sudah, iya, hilang barakallahu fikum rasa iba beliau kepada keluarga Mistok barakallahu fikum, sehingga beliau menghentikan bantuan tadi. Namun Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak pantas orang yang memiliki keutamaan barakallahu fikum untuk bersikukuh dengan marahnya. Falyaku wal yasfah. Hendaknya dia memaafkan dan berdamai. Jadi kalau orang yang fadil, orang yang dianggap memiliki keutamaan, itu sebenarnya tidak pantas memiliki sikap egois, memiliki sikap yang mempertahankan ketersinggungan perasaan. Iya. Ditegur oleh Allah. Orang yang dikatakan memiliki banyak keutamaan, gak pantas seperti itu. Harusnya apa? Gampang untuk memaafkan, gampang untuk barakallahu fikum berdamai. Maka Abu Bakar pun segera rujuk dan kembali menyantuni keluarga Mistah. Dan ketika kasus Aisyah radhiyallahu anha jelas gamblang turun ayat yang membela kehormatan Aisyah radhiyallahu anha, pihak-pihak yang ikut menyebarkan diadili oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, termasuk Mistah. Ya. Dia termasuk yang santer ma'ruf menyebarkan berita ini. Terbawa fitnah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Itulah ngerinya yang namanya fitnah. Khabarnya masih simpang siur barakallahu fikum. Baik. Padahal Mistah seorang apa? Yang memiliki keutamaan. Iya. Jadi levelnya itu bukan sembarang level, badriyun. Iya. Itu termasuk barakallahu fikum level tertinggi di kalangan para sahabat. Kalau sudah masuk kategori badriyun, itu bukan orang sembarangan. Tapi tetap terjatuh dalam fitnah tadi. Itu saking ngerinya yang namanya fitnah. Maka Rasul menegakkan hukum had, cambuk. Iya, dengan hukum had terhadap yang namanya tindakan qadzaf. Barakallahu fikum. Berapa kali cambuk Usama? 80 kali cambuk untuk orang merdeka. Barakallahu. Padahal dia seorang badriyun. Iya. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian barakallahu fikum dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Iya. Maksud ucapan i'malu ma syi'tum ini Apakah menunjukkan mereka itu bisa berbuat sebebas-bebasnya? Barakallahu fikum. Kata beliau, la yalzam min wujudi as-salahiyati li syai'i wuku'uhu. Waqad adharallahu sidqa rasulihi fi kullin man akhbara anhu bi syai'in min dzalika. Barakallahu fiik. Baik. Tidaklah seharusnya atau tidak mesti, kata Al-Hafidz, dengan adanya kesolehan mereka, yaitu dengan jaminan tersebut, barakallahu fikum, menunjukkan mereka jatuh di dalamnya. Dan sungguh Allah telah menampakkan kejujuran, kebenaran ucapan beliau dalam setiap apa yang beliau habarkan tentang person-person tertentu. فَإِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا عَلَىٰ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَإِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوا عَلَىٰ أَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَىٰ أَنْ فَارَقُوا الدُّنْيَا. Mereka-mereka ini senantiasa melakukan amalan-amalan ahli jannah sampai mereka meninggalkan dunia. Walau kudira suduru syai'in, walau kudira suduru syai'in min ahadihim labadara ila taubati. Walazamat tariqal musla. Walazama at tariqal musla. Wa yu'lamu dhalika min ahwalihim bil qat'i manit tala'a ala sariratihim, man ittala'a ala sariratihim. Intaha. Baik. Seandainya, kata beliau, seandainya muncul dari mereka Badriyun tadi, salah seorang mereka, ya, sesuatu kesalahan atau dosa, maka niscaya mereka akan segera untuk bertaubat dan kembali memegangi jalan yang terbaik. Dan itu diketahui dari keadaan mereka secara pasti bagi orang yang mau mencermati perjalanan mereka. Gitu ya. Jadi makna ikmalu masyi'tum itu bukan berarti barakallahu fikum para badriyun itu tidak jatuh dalam yang namanya dosa-dosa. Tetapi ada yang spesial dari mereka, yaitu apa? Mereka-mereka ini walaupun jatuh dalam kesalahan yang fatal sekalipun, Allah berikan yang namanya taufik untuk segera rujuk. Ya, sehingga kesalahan itu menjadi apa? Hadar. Tahu hadar ya? Netral kembali. Jadi bagus lagi. Barakallahu fikum. Baik. Karena taubat itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang dilakukan. Barakallahu fikum. Itu bedanya. Barakallahu fikum, sekali lagi, para sahabat generasi terbaik umat ini, iya, dengan khalaf. Iya. Kalau khalaf, barakallahu fikum, orang-orang yang memang mereka kita kenal dulu memiliki begitu banyak keutamaan, begitu banyak kelebihan. Iya. Ketika jatuh dalam kesalahan, barakallahu fikum, tidak sedikit di kalangan mereka yang tidak mau rujuk. Iya. Padahal jelas-jelas salah. Tapi mencari-cari alasan, mencari-cari dalih, mencari-cari pembenaran akan tindakannya. Itu bedanya. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Abu Bakar ketika ditegur sama Allah Subhanahu wa taala langsung rujuk. Padahal bisa saja kalau beliau mau ngeles, ini orang sudah kayak saya santuni, saya bayi. Ya, selama beberapa tahun dapat khabar terhadap anak saya, dia sebarkan ini orang. Tidak. Enggak pakai panjang-panjang. Ketika turun ayat menegur langsung. Iya. Kembali disantuni. Barakallahu fikum. Walaupun secara pribadi masih terluka. Barakallahu fikum. Umar radhiyallahu an ketika mendapatkan berita keterangan seperti itu langsung sadar, nangis. Barakallahu fikum. Tayyib. Iya, ketika ada barakallahu fikum dua orang sahabi yang barakallahu fikum bertengkar di masjid gara-gara tagih menagih hutang, barakallahu fikum, ditegur sama Rasul langsung rujuk. Tapi kalau orang zaman sekarang repot. Iya, macam-macam saja alasannya. Yang inilah, yang itulah, beginilah, begitulah, ta'wilat begitu banyak. Barakallahu fikum. Iya, tidak mendapatkan taufik dari Allah untuk rujuk, bertaubat, barakallahu fikum. Sehingga yang iya susah sebenarnya dia sendiri nanti di akhirat. Barakallahu fikum. Allah musta'an wa ahli tiklah. Gitu ya. Dari situ juga barakallahu fikum kita mendapatkan pelajaran, ya, orang yang seafdol apapun, sebaik apapun, sesoleh apapun, itu mungkin untuk jatuh dalam yang namanya dosa besar. Iya, sekelas Badriyun jatuh dalam tindakan qadzaf. Sekelas Badriyun jatuh dalam tindakan membocorkan berita rahasia, itu dosa besar semuanya. Barakallahu fikum. Apalagi ya orang-orang seperti kita. Iya, yang belum dapat jaminan apa-apa. Barakallahu fikum. Sangat mungkin iya jatuh dalam aib dan dosa-dosa seperti itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah yang lain yang bisa kita ambil dalam hadis ini adalah annal jasus wa ghairahu min ashabiz dunub al kabair la yukaffaruna bidzalika wa hadha al-jinsu kabiratun qat'an. Barakallahu fikum. Ya. Bahwasanya para jasus mata-mata intelijen ya yang membocorkan berita kepada orang-orang kafir atau pelaku dosa besar yang lainnya, mereka tidak dikafirkan. Ya. Misal ketangkep mata-mata pengkhianat dari kalangan orang Islam sendiri. Cukup banyak dan sangat mungkin Barakallahu fikum. Baik. Iya. Adanya mata-mata intelijen dari kalangan orang Islam itu sendiri. Barakallahu fikum. Baik. Nah, terkadang barakallahu fikum, sebagian kita langsung memvonis ini orang kafir. Kenapa? Karena dia telah berwala. Iya. Kepada orang kafir. Baik. Sehingga langsung difonis sebagai orang kafir. Padahal barakallahu fikum, terkait dengan masalah ini ya, dirinci. Iya. Apa yang menjadi penyebab dia melakukan pengkhianatan tadi? Menjadi mata-mata musuh, menjadi intelijen musuh, padahal dia muslim, menjadi pengkhianat. Barakallahu fikum. Kalau barakallahu fikum, iya, yang menjadi motif dia, tujuan dia melakukan pengkhianatan tadi cuma dapat uang saja. Iya. Baik. Karena mereka memberikan ganjaran yang besar untuk setiap info-info barakallahu fikum yang ada bersama pasukan Islam. Tidak lebih dari itu. Cuma pengen duitnya saja. Makanya ini dimasukkan dalam kategori apa? Kabira. Barakallahu fikum. Seperti yang terjadi pada barakallahu fikum Hatib Ibnu Abi Balda. Tapi kalau maksud tujuannya karena memang barakallahu fikum kecondongan dia dengan agama orang-orang kafir tadi dan kebencian dia terhadap Islam, ya, bukan uang motivasinya, maka dia kafir. Amin ya. Dan mayoritas barakallahu fikum mata-mata pengkhianat tadi ya cuma pengen duit saja. Iya. Atau pengen mendapatkan barakallahu fikum hidup hidup yang nyaman dan enak. Barakallahu. Baik. Faedah berikutnya fihi annahu la yuhaddu al-'asi wala yu'azzar illa bi'idnil imami. Baik, bahwasanya pelaku kemaksiatan tidak boleh ditegakkan hukum had padanya atau ditakzir. Ayib. Ya, kalau takzir ini barakallahu fikum hukuman juga namun tidak ditentukan oleh syariat batasannya. Kalau hukum had itu ditentukan, cambuk 80 kali, tangannya dipotong sebatas pergelangan tangan, itu hukum had jelas ya kadarnya. Kalau takzir itu diserahkan kepada kebijakan hakim atau orang yang menjadi barakallahu fikum pemutus hukum saat itu. Sehingga hukuman yang ditetapkan bisa beragam. Untuk satu kasus iya yang sama masing-masing orang memiliki hukuman yang berbeda. Itu nama takzir. Iya. Sehingga yang namanya had dan takzir bagi ahli ma'asi tidak boleh ditegakkan melainkan dari izin sang penguasa. Barakallahu fikum. Wa fihi qala ba'dul ulama, berkata sebagian para ulama, fihi i'zaru al-muta'awwil. Fihi i'zaru al-muta'awwil. Idza kana ta'wiluhu sa'ighan. Idza kana ta'wiluhu sa'ighan. fi lisanil arabi. Wa kana lahu wajhun fil ilm. Barakallahu. Baik. Di dalamnya ada faedah, yaitu memberikan uzur bagi orang yang melakukan takwil. Iya. Seperti Hatib, dia membocorkan berita itu merupakan dosa besar, tapi dia mentakwil. Ada sebabnya, ada alasannya. Iya. Alasannya sebenarnya alasan pribadi. Barakallahu fiik. Baik. Gitu ya. Barakallahu fiik. Baik. Maka barakallahu fiikum, kita selaku pihak ya yang mendengarkan hal tersebut, alasan tadi barakallahu fikum, kita memberikan uzur apabila memang takwilnya tadi adalah takwil yang boleh secara lisan bahasa Arab atau memiliki sisi pendalilan secara ilmu. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Di sini hakik barakallahu fikum, membocorkan berita itu merupakan sebuah kesalahan. Iya. Sebuah bentuk pengkhianatan. Barakallahu fikum. Tapi belum memiliki takwil, karena apa? Urusan keamanan keluarganya, dan beliau yakin berita ini tidak memberikan efek melemahkan kekuatan pasukan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Maka Rasulullah SAW menerima uzur tersebut. Cukup masuk akal. Iya. Dari sisi mana? Rasul tidak menegakkan hukum had atau ta'zir terhadap hatib. Barakallahu fikum. Baik. Namun jelas tindakan tersebut barakallahu fikum adalah tindakan yang salah. Iya. Jadi ada sikap kita terhadap orang yang mentakwil, ada sikap orang yang mentakwil barakallahu fikum ketika dijelaskan, diarahkan kalau takwil dia yang dia lakukan adalah sebuah kesalahan. Barakallahu fikum. Iya. Maka dia harus segera rujuk barakallahu fikum, segera bertaubat. Faedah berikutnya dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, jilid 12 halaman 310, fihi annal mu'mina walau balagha bisalahi ayyukta'a lahu bil jannah la yuqsamu minal wuku'i fid dunubi. Kata Al-Hafidz di dalamnya ada faedah annal mu'mina, bahwasanya seorang mukmin walau balagha bis-shalah ayyukta'a lahu bil jannah, walaupun dia mencapai tingkatan kesolehan yang tinggi sehingga dia dipastikan menjadi ahlul jannah, la yuqsamu minal wuqu'i fi dzunub. Namun orang itu tidaklah dijamin ya terjaga dari jatuh dalam yang namanya perbuatan dosa. Bukan berarti orang yang dikatakan dia itu sudah mendapat jaminan menjadi ahlul jannah, dia tidak berdosa. Tidak mungkin. Karena Allah sendiri mengatakan, ya ibadi innakum tukhti'una billaili wan nahar. Wa kama qila kullu ibnu adam khata'. Enggak mungkin. pasti ada kesalahan. Iya. Tapi bedanya barakallahu fikum, mereka-mereka yang sudah dapat jaminan surga tadi, mereka-mereka ini cepat diberikan taufik oleh Allah untuk rujuk, untuk taubat, untuk sadar, untuk kembali, sehingga tidak istimror di dalam kesalahannya. Itu bedanya. Iya. Alamat kebaikan bagi seorang hamba ketika dia cepat sekali untuk rujuk. Iya. Jadi kalau kita merasa menjadi orang yang susah dinasehati, susah diarahkan, sudah dinasehati sama ustadznya, ya masih saja barakallahu fikum. Tayyib. Maka itu berarti kita dalam keadaan bahaya. Ya. Kalau kita tidak berubah dari kejelekan-kejelekan yang ada pada kita, itu lampu merah ya ikhwan. Ya. Lampu merah berarti. Barakallahu fikum. Seorang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, ketika dia mendapatkan teguran, ketika dia mendapatkan nasihat, ketika dia mendapatkan bimbingan, justru dia senang. Iya. Dia terima. Barakallahu fikum dengan senang hati. Iya. Ahda ilayya uyubi, kata mereka. Semoga Allah merahmati si fulan yang telah memberikan hadiah kepadaku berupa aib-aibku. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu nasihat untuk kita semua. Iya. Yang ketika ada teman-teman yang memberikan nasihat kepada kita, teguran, ya, dilatih diri ini untuk bisa menerima. Ya, jangan bersikukuh mencari pembenaran diri. Itu lampu merah tandanya. Ya, barakallahu fikum. Baik. Li'anna hatiban, li'anna hatiban dakhala fi man aujaballahu lahum aljannah wa waqa'a minhuma waqa'a. Iya. Barakallahu. Ayo. Karena hatib masuk dalam kategori yang Allah wajibkan masuk ke dalam jannah, namun beliau tetap terjatuh pada apa yang beliau jatuh padanya. Barakallahu fikum. Iya. Itu barakallahu fikum pelajaran untuk kita semua. Iya. Sehingga kalau kita melihat barakallahu fikum ahlul fadl, orang-orang yang memiliki keutamaan, jatuh dalam kesalahan-kesalahan atau dosa barakallahu fikum yang cukup fatal, tayyib, iya, waqad sabaqahu man huwa afdalu minhu, barakallahu, tayyib. Dari situ barakallahu fikum kita akan bisa mengambil ibrah, iya, al-qulubu dha'ifah, hati kita itu lemah. Barakallahu fikum. Wal fitnatu khattaba, sedangkan fitnah itu menyambar-nyambar. Barakallahu fikum. Iya. Sehingga dari situ muncul barakallahu fikum pada diri kita yang namanya sikap khauf, ya. Merasa khawatir untuk barakallahu fikum tergelincir. Iya, orang yang lebih dalam ilmunya daripada kita, yang lebih banyak keutamaan jasanya terhadap Islam daripada kita, itu mungkin untuk jatuh dalam kesalahan-kesalahan, apalagi orang-orang seperti kita. Barakallahu fikum. Iya. Yang ilmunya masih jauh, yang jasanya terhadap Islam juga barakallahu fikum. Iya. Masih jauh. Baik. Allah musta'an wa alaihi fikr. Faedah berikutnya, wafihi ta'akubun. Wafihi ta'akubun ala man ta'awwala ala man ta'awwala annal murada biqaulihi i'malu ma syi'tum annahum hufidhu minal wuku'i fi syai'in minal dhunubi. Di dalamnya terdapat kritikan terhadap pihak yang mentakwil, menafsirkan hadis i'malu ma syi'tum. Kata mereka, yaitu mereka para sahabat Badri ini dijaga dari terjatuh dalam perbuatan dosa. Artinya tidak mungkin Badriun itu melakukan dosa. Maka dikritik barakallahu fikum, ditakib, ya. Karena apa? Cukup banyak kasus-kasus yang menunjukkan mereka jatuh dalam kesalahan yang cukup besar, kabair, barakallahu fikum. Jadi maknanya bukan itu. Bukan berarti mereka terjaga dari yang namanya dosa, dan itu menyelisihi kaidah besar dalam agama ini, bahwasanya setiap manusia pasti memiliki yang namanya kesalahan. Tapi maknanya adalah mereka para sahabat adalah orang yang sangat cepat diberikan taufik untuk bertaubat. Sehingga ketika jatuh dalam kesalahan, segera taubat. Sehingga bersih kembali. Jatuh lagi, bersih kembali. Barakallahu fiik. Dan mereka adalah orang-orang yang semangat dalam melakukan amal kebaikan. Faedah berikutnya, wa fihi anna man waqa'a minhu al-khata' anna man waqa'a minhu al-khata' la yanbaghi lahu la yanbaghi lahu ayajhadahu an yajhadahu bal ya'tarif wa ya'tadir li'alla yajma' baina zanbaini. Di dalamnya ada faedah anna man waqa'a minhu al-khata', bahwasanya seseorang yang jatuh pada kesalahan yang terkait dengan orangnya ini, la yanbaghilahu ayajhadahu, tidak sepantasnya bagi dia untuk ya barakallahu fikum menyangkalnya, padahal dia jatuh dalam kesalahan tadi. Tidak sepantasnya bahkan, enggak pernah saya seperti itu. Kata siapa? Dusta. Padahal dia memang melakukannya. Mana buktinya? Sebutkan saja. Gitu ya, barakallahu fikum. Bal ya'tarif, tapi hendaknya dia mengakui. Wa ya'tadzir, dan dia meminta uzur, barakallahu fikum. Agar dia tidak mengumpulkan dua dosa. Barakallahu fikum. Iya. Ketika Anda barakallahu fikum benar-benar jatuh dalam kesalahan. Contoh, misal kasus barakallahu fikum, ya Anda mencuri barang teman Anda. Barakallahu fikum. Iya. Ada yang lihat tapi tidak memiliki bukti yang cukup kuat. Gitu ya, cuma lihat saja si fulan yang ngambil. Tapi habis itu barangnya hilang. Enggak tahu. Iya. Langsung dia lenyapkan. Barakallahu fikum. Ketika dia dipanggil, barakallahu fikum, ditanya, "Tayyib, si fulan melihat kamu yang mengambil." Iya. Kalau memang dia merasa barakallahu fikum memang dia melakukan, sudah. Lebih baik Anda ya'tarif, mengakui, minta udzur. Iya Ustaz, saya yang ngambil. Itu lebih baik. Daripada Anda bersikuku, iya, Anda pelotot itu si fulan, ente jangan macam-macam ya. Hah? Nuduh orang mencuri, mana buktinya? Barakallahu fikum. Baik. Mana barangnya? Apa ada di lemari ana? Iya, apa ada di jubah ana? Mana? Barakallahu fikum. Ya, karena sudah dia lenyapkan barangnya. Barakallahu fikum. Kalau Anda bersikap seperti itu, maka Anda akan mengumpulkan dua kesalahan. Yang pertama kesalahan maling, yang kedua berdusta. Barakallahu fikum. Dan ketika ditanya, dikejar, Anda akan berdusta untuk berikutnya dan seterusnya. Iya. Barakallahu fikum. Ketika Anda melakukan itu, maka rasa percaya orang-orang terhadap Anda akan hilang. Terutama guru Anda. Iya. Si fulan ini kadzdzab. Iya. Cuman kita tidak bisa menegakkan bukti. Barakallahu fikum. Diyakini dia ini yang apa? Mengambil. Tapi dia licin. Iya. Barakallahu fikum. Kayak belut, pintar berkelit. Orang yang seperti ini barakallahu fikum bahaya. Iya. Tapi Allah musta'an wa hifzikum. Para sahabat tidak. Iya. Jadi bukan karena dia seorang badri, gengsi ya. Tidak. Ngaku semua. Iya Rasul. Ini alasannya. Tuh dua poin-poinnya. Iya. Barakallahu fikum. Itu lebih baik. Barakallahu fikum. Daripada mempertahankan. Iya. Barakallahu fikum. Tayyib nama baik kita dengan sebuah kedustaan. Lebih baik kita jujur. Memohon. Minta uzur. Barakallahu fikum. Kenapa kamu mengambilnya? Lagi butuh uang. Barakallahu fikum. Buat apa? Buat beli pulsa. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Orang akan justru akan merasa apa? Iba. Iya, kasihan. Barakallahu fikum. Baik. Tapi kalau dia bohong, maka orang-orang tidak akan merasa iba, justru akan terus. Iya, tuhma itu akan ada pada dia. Ada pada dia. Barakallahu fikum. Ya. Jadi tirulah akhlak para sahabat. Iktiraf barakallahu fikum terhadap kesalahan, cepat rujuk dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, itu sifatnya ahlul jannah. Ya, sifatnya ahlul jannah. Tapi kalau yang ngeyel-ngeyel, banyak alasan, banyak dalih, ya, justru dia yang marah-marah, justru dia yang mencak-mencak, justru yang emosi, itu karakternya ahlun nar. Barakallahu fikum. Iya. Tayyib, susah diajak untuk rujuk. Barakallahu fikum. Na'udzubillah min dzalik. Faedah berikutnya barakallahu fikum. Waqad naqala At-Tahawi al-ijma'a. Waqad naqala At-Tahawi al-ijma'a. Ala annal jasusa al-muslima la yubahu damuhu, la yubahu damuhu. Baik. Waqad naqala At-Tahawi al-ijma' ala annal jasus al-muslima la yubahu damuhu. Imam At-Tahawi menukilkan kesepakatan para ulama bahwasanya para mata-mata musuh, intelijen musuh yang dia adalah muslim, tidak dibolehkan darahnya, artinya tidak boleh dibunuh. Iya, barakallahu fikum. Wa qala Syafi'iyyah wal aktsar, berkata Syafi'iyyah wal aktsar, yu'adzar. Dia ini ditakzir. Ya, walaupun tidak dibunuh tapi tetap diberikan apa? Hukuman takzir. Wa in kana min ahlil hay'ati, wa in kana min ahlil hay'ati yu'fa anhu. Kalau dia masuk dalam golongan orang-orang yang memiliki kehormatan, kewibawaan, maka dimaafkan. Barakallahu fikum. Baik. Wa kadza qala al-Auza'i wa Abu Hanifah. Wa kadza qala al-Auza'i wa Abu Hanifah. Yuja'u uqubatan. Yuja'u uqubatan wa yutalu habsuhu. Baik. Dia ini tetap diberikan pelajaran sebagai hukuman dan dia dipenjara dalam waktu yang lama. Jadi bukan berarti barakallahu fikum tidak dibunuh itu dilepas begitu saja, maka akan menimbulkan mudharat. Dipenjara. Ya, tetap dihukum barakallahu fikum. Baik. Faedah berikutnya, wa fihi al-'afwu 'an zallati dzawil hay'ah. Wa fihi al-'afwu 'an zallati dzawil hay'ah. Di dalamnya ada faedah, yaitu memaafkan ketergelinciran orang-orang yang memiliki kewibawaan, orang-orang terhormat. Ya. Zallah, yang namanya zallah barakallahu fikum itu bukanlah sesuatu yang sering terjadi. Iya. Namanya zallah itu tergelincir sesekali. Barakallahu fikum. Iya, enggak sering. Kalau sudah sering itu bukan zallah namanya. Iya, tapi sudah menjadi karakter dia. Barakallahu fikum. Wa fihi isykal. Di dalam kasus ini ada isykal, yaitu adamu iqamati al-uqubah ala hatif, adamu iqamati al-uqubah ala al-hatib. Tayyib. Bikhilafi mistah. Iya. Beda halnya dengan mistah. Kalau mistah dicambuk. Hatib dibiarkan begitu saja. Barakallahu fikum. Tayyib. Padahal sama-sama badriyun. Sama-sama dosa besar. Barakallahu fikum. Tayyib. Wal jawab, jawabannya anna mahalal afwi anil badri, anna mahalal afwi anil badri fil umuri allati la hadda fiha. Barakallahu fikum. Iya. Jawabannya tempat kemaafan terhadap ahli Badar yaitu terkait dengan perkara-perkara yang tidak ada hukum had padanya. Iya. Mistah jatuh dalam tindakan qadzab. Kalau qadzab itu ada nasnya. Iya, bentuk hukum hadnya. Makanya dihukum. Tapi kalau hatib membocorkan berita, itu tidak ada hukum hadnya. Ya kadarnya, tapi yang namanya apa? Ta'zir. Barakallahu fikum. Karena tidak ada ketentuan yang baku, ya di situ mungkin bagi mereka untuk dimaafkan. Ya, ketika alasan-alasan barakallahu fikum yang dia kemukakan tayyib bisa diterima. Ya, bisa diberikan uzur. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Iya, wa fihi manqabatun li Umar wa li ahli Badri wa li ahli Badrin kullihim. Yang terakhir, di dalamnya ada keutamaan bagi Umar dan ahli Badr semuanya. Barakallahu fikum. Iya. Barakallahu. Sehingga yang menunjukkan keutamaan ahli Badar itu bukan berarti mereka tidak pernah salah, tapi apa? Mereka itu adalah orang yang cepat untuk bertaubat. Iya, itu yang spesial ada pada mereka. Kalau ingin meniru mereka, ingin menjadi ahlul jannah, iya, tirulah mereka. Cepat untuk rujuk, cepat untuk bertaubat, cepat untuk kembali. Gak banyak alasan, gak banyak dalil, gak banyak barakallahu fikum. Iya. Tayyib menentang apa yang sudah dia lakukan. Nyatakan saja, iya memang saya melakukannya. Pada saat itu saya demikian dan demikian, sehingga a'tadzirukum, saya minta udzurnya. Saya ikhlas, iya, hukuman apa yang akan diderakan kepada saya akan jalani iya dengan keikhlasan. Itu justru adalah mengkoba untuk dia. Barakallahu fik. Baru orang dikatakan sebagai seorang rijal. Wallahu taala alam bisawab, atahbihal qadar, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.